Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanatina azakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup di bawah naungan hidayatul tauhid, hidayatul sunnah adalah hidup yang bahagia, hidup yang damai, yang tenteram, yang indah secara hakiki di dunia sampai akhirat nanti. Telah kita sebutkan terkait dengan al-iman wal amal shalih, termasuk bagian daripada hidayah secara global ialah taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita tentang buah ketakwaan ini, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni sebuah desa, penduduk sebuah desa beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka, kami curahkan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Sekali lagi, bukan janji Allah azza wajalla. Ketika ahlul qaryah, ahlul bilad memiliki iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang datang adalah kebahagiaan, yang datang adalah kenikmatan, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi, yang dengan itu hidup mereka tenteram, hidup mereka tenang, penuh kebahagiaan, hidup mereka damai, penuh keindahan. Takwa Allah satu bagian daripada hidayah. Dalam ayat yang lain yang disebutkan di dalam surat Tahrim, afwan, di At-Talaq, dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita tentang buah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia duga. Dua keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama ialah takwa Allah itu solusi dari semua masalah, solusi dari semua problematika. Tidak ada seseorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan pasti akan mengalami masalah, pasti memiliki yang namanya problem terkait dengan dirinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan hartanya, usahanya, masyarakatnya, lingkungannya, banyak masalah. Itu semuanya akan terselesaikan dengan baik, dengan taufik dan hidayah dari Allah ketika dia bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, terutama pada perkara tersebut secara khusus. Ketika dia punya masalah, punya problem dalam rumah tangga, semua masalah rumah tangga akan selesai, akan diberi solusi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bertakwa kepada Allah pada rumah tangga kita, tatkala kita melaksanakan perintah Allah pada rumah tangga kita, tatkala kita meninggalkan larangan-larangan Allah pada rumah tangga kita, selesai semuanya. Bahkan masalah yang terbesar, masalah kebangsaan, kenegaraan yang melibatkan satu bangsa, satu negara, bahkan semua problem, fitnah, fitnah dan segala macam itu, semuanya akan selesai, semua akan teredam, semuanya akan padam dengan takwa Allah, takwa kepada Allah pada hal tersebut. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, Talaq ibn Habib rahimahullah, itu riwayat disebutkan dalam kitab Zuhud oleh Abdullah bin Mubarak, Hilyatul Awliya Abu Nu'aym al-Isfahani dan yang lainnya bi isnad sahih. Ketika terjadi fitnah pemberontakan besar dalam sejarah Islam pada masa lalu, fitnah pemberontakan Ibnul Ash'ad pada masa kekhilafan Bani Umayyah dalam sejarah Islam, ini merupakan pemberontakan yang sangat besar yang melibatkan semua lapisan masyarakat, bahkan sampai melibatkan alim ulama, bahkan melibatkan sebagian tokoh-tokoh tabi'in. Fitnah yang sangat dahsyat, problem bangsa yang sangat mengerikan. Ada beberapa orang datang kepada Talaq bin Habib rahimahullah mengeluhkan tentang fitnah ini tadi. Apa solusinya, apa jalan keluarnya? Maka dikatakan oleh Talaq bin Habib rahimahullah, idfa'uha bittaqwa. Tolak, redam fitnah tadi dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, afi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Mereka bertanya, apa takwa yang dimaksud? Maka Talaq bin Habib rahimahullah menyatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu, cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Wa anta taruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya ilmu dari Allah karena takut akan hukuman Allah. Ma'ruf, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi dengan dasar ilmu, takwa. Terjem dengan takwa. Yakni pada kasus tadi, barakallahu fikum, semua lapisan masyarakat harus bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Kalau kaitannya tentang penguasa yang zalim pada masa itu, kalau kaitannya dengan penguasa yang kejam, penguasa yang sadis dan yang semisalnya pada masa itu, maka masing-masing muslim harus bertakwa kepada Allah dalam mensikapi penguasa yang zalim. Harus kembali pada perintah-perintah Allah terkait dengan penguasa yang zalim, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya terkait dengan penguasa yang zalim. Apa bimbingan Allah dan Rasulnya ketika menghadapi penguasa yang zalim? Jawabannya? Apa dia? Jawabannya? Langsung secara real. Apa bimbingan Allah dan Rasulnya dalam mensikapi penguasa yang zalim? Hah? Yang pertama, taat. As-sam'u wa ta'ah. mendengar, mentaati dia dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah, maslahatan umum. Tetap yang maksiat jadi taat. Yang kedua, sabar. Sabar menghadapi keboliman-keboliman dia. Tiga, menasihati dia dengan cara baik-baik antara kamu dan dia saja, bukan cuma umum. Yang keempat, mendoakan kebaikan bagi dia. Didoakan supaya dia menjadi orang yang saleh, diberi taufik kepada Allah Azza wa Jalla, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa larangannya? Dilarang memberontak. Kan begitu. Islam melarang kita untuk memberontak penguasa muslim maupun dia boleh. Boleh memberontak. Itu larangannya. Sehingga solusinya menghadapi fitnah Ibnu Asy'ab tadi pada masa lalu, yang berupaya menggulingkan kekuasaan yang ada, memberontak penguasa yang ada, solusinya takwa. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya pada kasus itu. Tinggalkan larangan Allah pada kasus itu. Tinggalkan pemberontakan. Itu takwa. Artinya, meninggalkan larangan Allah, pemberontakan. Tinggalkan pemberontakan. Takwa. Taati penguasa kalian dan perkara yang ma'ruf. Takwa. Sabar menghadapi keboliman mereka. Takwa. Nasihati mereka secara diam-diam dengan cara yang baik. Takwa. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Takwa. Kalau semua lapisan masyarakat, person-person, individu-individu masyarakat di sebuah negara, sebuah bangsa, ini yang mereka lakukan, takwa Allah, selesai. Nah begitu, tidak bakal ada pemberontakan. Yang ada warga negara yang taat, sabar menghadapi kebaliman penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasanya dan segala macamnya, tidak ada pemberontakan. Akan sirna, tidak laku yang namanya pemberontakan Ibn Asy'ab tadi. Begitu pula pemberontakan-pemberontakan yang lain dan sepanjang sejarah sampai ila yaumil qiyamah. Maka dikatakan idfa'uha bitaqwa. Tolak, redam fitnah dengan taqwa. Ati'uha bitaqwa. Padamkan dengan taqwa. Wahaqqan, dan pasti akan padam. Wahaqqan. Demikian seterusnya barakallahu fikum dalam semua masalah, semua problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada masing-masing kasus yang dia hadapi, dia laksanakan perintah Allah padanya, dia tinggalkan larangan Allah tentang itu, maka akan dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dia tanpa problema, hidup dia tanpa masalah. Kalau pun ada masalah, cepat diselesaikan oleh dia dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hidupnya pun tenang, bahagia, tenteram, indah, tanpa problema, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Takwa Allah itu membawa rezeki. Takwa Allah itu akan membuat rezeki kita lancar, rezekinya kita halal, rezekinya kita baik, hidup kita akan tenang dengan takwa. Enggak usah khawatir. Allah yang kasih rezeki pada kita semua. Allah akan mengurusi orang-orang yang soleh yang bertakwa kepadanya. Takwa Allah bagian dari al-hidayah. Begitu pula yang menanti na'azam Allah, satu bagian daripada yang namanya hidayah, al-zikr. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bagian. Satu bagian dari hidayah tadi. Satu bagian dari bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang efek positif zikir. Allah menyatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dawilah Dengan zikir kepada Allah, jiwa itu akan tenang, hati itu akan tentram. Anda akan memiliki nafsun mukmainnah, jiwa yang tenang, yang dijamin oleh Allah Azza wa Jal dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mukmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsun mukmainnah, jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbmu dalam ketenangan, ridha akan diri bari. Masuklah kepada hamba-hambaku yang saleh, masuklah ke dalam surga. Diri bari, ridha, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dijamin dengan surga. Nafsul mutmainnah. Di antara upaya untuk mewujudkan nafsul mutmainnah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa itu akan tenang, akan tenteram, tidak ada gundah gulana, tidak ada galau, tidak ada risau dan segala macamnya, tenteram dengan zikir kepada Allah. Zikir-zikir yang syar'i, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, masuk keluar rumah, masuk keluar kamar mandi, masuk keluar masjid, masuk keluar pasar, dan semua zikir-zikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Tenang jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di sini ada ketenangannya dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita tenang, kehidupan akan tenteram. Itu bagian dari hidayah. Orang yang berzikir dengan zikir sesuai dengan sunnah, maka dia mendapatkan hidayah tauhid pada zikirnya nanti. Demikian seterusnya. Amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang disyariatkan dalam Islam, satu persatu dari amal-amal tadi itu semuanya bagian daripada hidayah, dan diantara keutamanya adalah menuju kepada hidup yang bahagia, hidup yang tenteram, hidup yang damai, hidup yang tenang. Barakallahu fiik. Nah, maka jelas dari keterangan-keterangan tadi barulah di bawah naungan hidayah kita akan menggapai kehidupan yang indah dan bahagia. Bahagiakan hidupmu dengan hidayah, tentramkan hidupmu dengan hidayah, indahkan hidupmu dengan hidayah, lapangkan jiwamu dengan hidayah, tenangkan hatimu dengan hidayah. Semuanya dengan hidayah tauhid, hidayah sunnah, dengan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dengan insyaAllah bila ini semua telah difahami, maka kewajiban kita setelah itu ialah talabul hidayah wa ta'allumuha. Kita harus mencari hidayah itu, harus kita cari hidayah itu, dan harus kita pelajari hidayah itu. Tidak mungkin hidayah datang dengan sendirinya tanpa ada ikhtiar dan asbab. Duduk di rumah tiba-tiba jadi wali, duduk di rumah tiba-tiba jadi orang soleh, jangan ini. Kata sang penyair, tarjul hidayat walam tasluk masalikah, tarjul hidayat walam tasluk masalikah, inna safinata la tajri ala yabas. Engkau mengharapkan hidayah tapi engkau tidak menempuh jalurnya. Sesungguhnya bahtera itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Yang namanya bahtera di atas air, itu jalurnya dia. Kepingin bahtera kamu berlayar, taruh di air, jangan di daratan. Begitu pula ketika Anda mendapatkan hidayah, mengharapkan hidayah, itu harus dicari dari jalur-jalur hidayah. Barakallahu. Nah, sehingga yang pertama kewajiban kita adalah mencari hidayah itu, pelajari hidayah. Karena contoh yang paling mengharukan adalah kisahnya sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan mencari agama yang terbaik ketika itu. Salman Al-Farisi dari keluarga penyembah api. Bapaknya adalah tokoh agamanya. Salman Al-Farisi ditugasi untuk selalu menjaga api tadi jangan sampai padam. Jadi wanti-wanti sama bapaknya, jangan kemana-mana, khawatir terkontaminasi. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, khawatir akan apa namanya tertular dengan agama-agama yang lain. Alhasil ketika disuruh di sebuah hajah oleh orang tuanya, melewati sebuah gereja, dia mendapati banyak orang di situ, ada pastornya, mereka bernyanyi dan segala macamnya. Dia mengatakan ini lebih bagus daripada waktu-waktu. Masuk ke dalam gereja itu, menyaksikannya sampai telat pulang ke rumah. Begitu ketahuan dia masuk ke agama Nasrani, langsung dipasung sama bapaknya. Ala kulli hal, mereka cerita barakallahu fikum, beliau pun selamat dari pemasungan orang tuanya, kabur dari rumahnya, bergabung dengan orang gereja tadi, dan kemudian bergabung dengan kafilah dagang dari Syam untuk langsung datang ke para tokoh-tokoh ahli kitab pada masa ini. Salman Al-Farisi yang masih kecil ketika itu hidup bersama dengan orang yang dikatakan paling alim pada masa ini, pendeta demi pendeta, hidup bersamanya sampai pada akhirnya sudah tidak ada lagi pendeta atau alim ahli kitab pada masa itu, dan ditunjukkan bahwasanya telah muncul masa kenabian, nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, disebutkan oleh alim-alim ahli kitab, sifat-sifat tempat nabi itu muncul dan keluar. Ketika diketahui ada kafilah dagang dari bangsa Arab, dia pun rela menjual apa yang dia punya, sapinya, kambingnya dan segala macamnya supaya dibawa ke pasar. Ternyata sambil jalan diperbudak oleh orang-orang tadi sampai di kota Madinah. Kemudian dia diperbudak oleh Yahudi Madinah. Rasul masih di Mekah. Ketika dia sedang bekerja, sedang di atas pohon kurma mengurusi kurma tuannya, tiba-tiba dia mendengar saudara atau famili tuanya dari jauh mengatakan, telah datang Nabi tadi, telah datang Nabi tadi, datang Rasul itu. Tercengang sama-sama, hampir mau jatuh. Kemudian dia turun dari pohon kurmanya mengatakan, apa yang tadi kamu katakan, Nabi kita telah muncul. Kaget wajib tempiling sama tuanya. Sudah berjalan. Alhamdulillah ketika itu Rasul sampai di Quba, belum sampai di kota Madinah, Salman Al-Farisi punya kesempatan datang kepada Rasul untuk mengetahui ciri-ciri kenabian yang disebutkan oleh ahli kitab yang dulu pernah belajar kepadanya. Dibawalah segantang atau satu nampan kurma, datang kepada beliau dan para sahabatnya ketika itu, ada sesuatu untuk kalian, silakan dimakan. Kata Rasul, hadiah atau sedekah? Dia mengatakan sedekah. Maka Rasul memerintahkan sahabatnya untuk makan kurma. Beliau tidak. Kata Salman, hadhihi wahidah. Ini tanda pertama ini. Seorang nabi yang terakhir ini tidak akan makan harta sedekah. Pada kesempatan yang lainnya lagi, ketika Rasul sudah sampai di kota Madinah, Salman Al-Farisi membawa lagi kurma lagi. Datang kepada Rasul mengatakan, nampaknya anda tidak memakan harta sedekah. Saya bawa kurma ini sebagai hadiah untuk anda dan teman-teman anda. Maka dimakan kurma itu oleh Rasulullah SAW. Mengatakan hari kita ini. Ini tanda yang kedua. Tinggal satu tandanya yang apa? Apa itu? Tanda nubuat yang ada di belakang punggungnya Rasulullah SAW. Daging kecil sebesar burung puyuh di pundaknya Rasul yang ditumbuhi bulu-bulu kecil. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW barakallahu fikum sedang salat jenazah, memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya, datang sama Al-Haji dan langsung membelakangi Rasul SAW. Rasul paham dia mencari sesuatu, maka dibukalah bajunya Rasul, begitu menyaksikan langsung dipeluk oleh Salman Al-Farisi dengan menangis. Dan dikisahkan saya sangat panjang perjuangan dia dari mulai kecil kabur dari rumahnya sampai ketemu Rasul SAW. Itu namanya talab hidayah. Jadi gak diam di rumah, harus dicari hidayah itu. Kalau sekarang gak mungkin untuk mencari Rasulullah SAW. Maka antum cari hidayah itu pada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kamu pelajari Al-Kitab, pelajari As-Sunnah, pelajari bimbingan salaf. Akidahmu sesuaikan dengan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Ibadahmu, akhlakmu, adabmu, dakwahmu, keseharian kamu sesuaikan dengan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Pelajari semua agama Islam ini, akidah dan akidah, ibadah, akhlak, adab, semuanya kaji dengan bimbingan yang benar. Maka anda telah mencari dan mempelajari hidayah tersebut. Setelah itu amalkan, wujudkan dalam keseharian kalian sehingga nampak bekas-bekasnya, nampak pengaruh-pengaruh hidayah tadi pada kehidupan anda, nampak pada akidahmu, nampak pada ibadahmu, nampak pada dakwahmu, nampak pada akhlakmu, nampak pada adabmu, nampak pada ucapanmu, nampak pada amalan kamu, nampak pada pakaian kamu, pada perbuatan kamu dan keseharian kamu. Nampak hidayah tadi pada kehidupan anda sehari-hari. Amal. Kalau sanggup, dakwah. Dan yang terpenting, barakallahu fikum, ialah al-istiqamatu 'alaiha. Istiqamah di atas hidayah. Ini yang terpenting. Bukan semata-mata kita beriman, semata-mata kita berislam, semata-mata berupaya di atas sunnah. Tidak cukup sampai situ, harus ada istiqamah. Karena hidup indah di bawah naungan hidayah, bukan cuma sehari, bukan cuma sepekan, bukan cuma sebulan, tapi sampai kita mati. Maka harus ada keistiqomahan di atas hidayah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang tentang apa itu Islam, diminta penerangan Islam dengan kalimat yang global, yang ringkas, maka Rasul mengatakan, "Qul," katakan, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah. Itu hidayah. Rasul mengatakan setelah itu, "Tsummastaqim." Tidak cukup semata-mata beriman, tidak cukup semata-mata berislam, tidak cukup semata-mata di atas sunnah, tapi harus tsummastaqim. Kemudian istiqomah kamu. Inilah yang mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, hidayah. "Tsumma istaqamu," lalu mereka istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas hidayahnya. Allah mengatakan, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Maka ketika sakaratul maut, ketika datang sakaratul maut, para malaikat turun, malaikat rahmah turun memberikan kabar gembira kepada dia, "Kamu jangan takut dan jangan bersedih hati, bergembira dengan surga yang dijadikan kepada kamu." Katanya para ulama ini menunjukkan orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, hidayah, sunnah, lalu dia istiqamah di atasnya, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Betul-betul kehidupan indah yang menyenangkan. Husnul khatimah. Dan sudah mendapatkan janji surga sebelum nyawa dicabut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah dijamin dengan surga sebelum nyawa dicabut. Mendapatkan yang namanya husnul khatimah dan dia menerima nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, sabar, tegar di atas hidayah, tabah di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah, di atas Islam, di atas sunnah. Apalagi zaman-zaman sekarang ini, mohon dinasihatullah, berbagai macam syahwat, syubhat, hitam dan segala macam di mana-mana, maka lebih-lebih lagi harus lebih kuat dalam beristiqamah di atas al-hidayah. sampai kita mati. Begitu kita mati di atas hidayah, itulah puncak bahagia. Setelahnya nanti adalah nikmat kubur. Setelahnya nanti adalah na'imul jannah, kenikmatan surga dari Allah SWT yang didapatkan oleh semua. Kemudian hadirin azakumullah, perkara penting yang perlu sampaikan di sini, di antara perkara-perkara yang merusak keindahan hidup kita tadi, yang menghancurkan kebahagiaan kita di atas hidayah, adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Inilah yang akan menghancurkan hidayah, yang akan menghancurkan kebahagiaan hidup, yang menghancurkan keindahan hidup. Dulunya bahagia, sekarang sengsara. Dulunya indah, sekarang semuanya bencana. Dengan sebab maksiat kepada Allah saja, meliputi kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan syubhat, syahwat-syahwat, dosa-dosa, maksiat dan yang lain-lain. Itu semuanya akan menghancurkan hidayah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka waspadai itu semua. Waspadai berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Waspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Waspadai semua bentuk maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan iringi dengan satu perkara yang akan bisa menghapuskan itu semuanya. At-taubat wa istighfar. Diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang kita lakukan, yang kita tahu ataukah tidak, sadari ataukah tidak, dengan taubat. Maka semuanya akan hancur binasa, semuanya akan kupus dan hapus, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perjuangan kita para wa'alaikum dalam mengarungi kehidupan dunia. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan diberi kemudahan untuk mendapatkan bahagia yang hakiki di akhirat. Dan barang siapa yang kemudian dikehendaki penyimpangannya oleh Allah, maka dia akan sengsara di dunia dan sengsara di yaumul kiamah. Maka jangan sampai melupakan doa, jangan sampai melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberi keteguhan di atas hidayah yang mulia ini dengan doa yang mukallifal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai hati yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Terus dijadikan jaga sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini terkait dengan masalah tema yang bisa kita angkat. Barakallahu fikum. Selebihnya panjang ya, karena masalah hidayah ini meliputi semua Islam dari mulai A sampai Z. Kaji, pelajari, amalkan dakwah di tiap koma di atas melon. Ustaz, tolong jelaskan mengenai larangan sholat di antara dua tiang dalam sholat berjamaah, dan keadaan-keadaan mana yang diperbolehkan untuk sholat di antara dua tiang. Baik ikhwan, ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ani sholati baina sawari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di antara dua tiang. Ini posisinya ketika sedang berjamaah. Adapun ketika sendirian, ini tiang atau di tengah-tengahnya ada sutor, di depannya enggak ada masalah. Yang dibahas terkait dengan ketika sedang berjamaah. Larangan ini dijelaskan dari para ulama ialah apabila kondisi masjidnya lapang, luas, yang memungkinkan menampung semua jamaah yang ada dengan tanpa sholat di antara dua tiang. Paham ya? Luas. Tapi kalau masjidnya, musholanya sempit, kecil, atau jamaahnya terlalu banyak sehingga sampai meluber-meluber ke luar-luar sana itu, maka diperbolehkan untuk sholat di antara dua tiang. Barakallahu. Jadi paham sampai? Sehingga kelasannya barakallahu fiik dari pembahasan para ulama kita, larangan ini pada sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Kemudian larangan ini ketika masjidnya masih luas, masih lapang, bukan ketika sedang sempit. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Salah satu kakak saya menahan harta warisan kedua orang tua kami, dan semua harta warisan peninggalan orang tua dikuasai sama kakak saya itu, seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Apakah kakak saya telah menggolimi saudara sekandungnya? Masya Allah, jawabannya iya. Karena harta waris itu ditujukan untuk semua ahli waris, bukan sebagian ahli waris. Barulah itu. Maka dinasihati dengan caranya baik kakak tadi terkait dengan warisan orang tua, supaya dibagi ke ahli warisnya sesuai dengan bimbingan syar'i. Barakallahu fiik. Dan dinasihatkan kepada kakak tadi supaya memberikan hak saudara-saudara yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu harta bukan haknya dia. Memakan harta orang lain itu merupakan kezaliman. Dampaknya nanti sangat besar di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang terpenting, tindakan seperti itu mengkhianati orang tua sendiri. Bentuk tidak bakti kepada orang tua. Allahumma sholli ala kulihan, diselesaikan baik-baik dengan keluarga supaya semuanya baik sesuai dengan bimbingan waris secara syar'i. Barakallahu fiik. Kalau yang langsung ini mungkin dijawab dengan tidak. Paham? Bibi, pelan lagi. Kalau dipastikan jawabannya tidak. Sebab yang namanya al-a'mal, kata Rasul, bil khawatim. Amal itu tergantung akhirannya. Jadi ketika kita mendapati seseorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, dari sunnah, mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah, masya Allah, narju lahul khair. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang tadi. Tetapi tidak boleh kita memastikan dia ini pasti husnul khatimah, dia ini pasti ahlul jannah. Tidak boleh. Itu harus dengan dalil. Saya paham ya. Cuman dia sudah bagus, sudah harapkan kebaikan dia, sudah masuk dalam jalurnya, melaksanakan ikhtiar, sebab untuk dapat berfaat. Yang kafir juga demikian. Kita mengkhawatirkan hukuman Allah menimpa dia karena kekufurannya. Selama dia masih hidup, tidak bisa kita menyatakan dia adalah ahlu nar. Langsung vonis neraka. Layaknya. Kalau kita mengatakan secara umum orang-orang kafir tempatnya di neraka, boleh. Kalau keluar langsung vonis, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa akhiran dia. Mungkin dia taubat, mungkin dia masuk Islam dan segala macam. Cuman kita mengkhawatirkan hukuman Allah menimpa dia, sebab dia masuknya ke dalam jalur kekufuran. Wahatul. Barakallahu fiik. Hmm. apa yang harus saya lakukan ketika orang tua terjatuh dalam kebid'ahan, padahal saya sudah memberitahu, tapi orang tua masih aja begitu. Iya. Yang pertama, doa, doakan hidayah untuk orang tua tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, ya Allah, beri kemudahan, beri hidayah untuk orang tuaku jalan yang benar, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, pada waktu-waktu yang makbul. Yang kedua, di antara cara untuk supaya orang tua mendengarkan kita ialah lebih mengedepankan dakwah bilhal, mengedepankan dakwah dengan perbuatan kita. Itu dengan cara menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara duniawi, dalam perkara-perkara yang baik. Barakallahu taati orang tua kamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Tunjukkan sikap yang lebih bagus kepada orang tua, baktinya kamu ditampakkan kepada orang tua, perhatian kamu, sampai orang tua tadi masya Allah simpati pada kita. Pelan-pelan dikasih masukan-masukan, dikasih bimbingan-bimbingan sunnah, buku-buku sunnah, majalah-majalah yang sesuai dengan sunnah, segala macamnya. Perimbangan. Mungkin Anda belum bisa langsung menegur bid'ahnya orang tua. Pak, ini bid'ah. Marah dia, Pak. Nah, tenang saja, ada prosesnya. Dakwah bilhal dahulukan, lalu pelan-pelan memberikan masukan-masukan berarti. Proses. Proses. Dan masih ada kesempatan selagi orang tua tadi hidup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Sebagian pihak, sebagian ikhwan, terkadang caranya yang kurang tepat. Betul yang dia sampaikan itu hak, betul yang dia sampaikan itu perkara sunnah, tapi terkadang tidak melihat siapa yang dia bicara. Dia tidak tahu orang tuanya sendiri. Dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Sehingga dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras, dengan cara yang kadang segala macamnya, pulang taklim langsung masuk ke rumah orang tuanya, macam apa ini, ada gantungan-gantungan di atas pintu, diambil, banting, ada ya marah orang tua. Alhamdulillah kau mendapatkan taufik oleh hidayah, tapi orang tua kamu belum. Maka tidak mungkin engkau sikapi orang tua kamu seperti diri kamu sendiri. Terlebih, antum harus sikapi orang tua kamu yang tidak tahu. Sehingga dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada hikmah dalam dakwah orang tua. Nah, barakallahu fi. Masya Allah. Bagaimana mengobati penyakit futur? Apa itu futur? Jenuh, malas. Bisa malas beramal, bisa malas berilmu, dan sebagainya. Ini barakallahu fikum penyakit yang berbahaya, bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan dia sahih. Kata Rasulullah SAW, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, waman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Hati-hati. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Semangat, saya berpuncak semangat masing-masing orang. Kata Rasulullah, "Likulli syirratin fatrah." Tapi tiap-tiap masa-masa semangat ada masa-masa jenuhnya, ada masa-masa malasnya. Ini menimpa semua orang, menimpa semua pihak. Nah, tadi semangat, tahu-tahu jenuh. Rasul mengingatkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang kejenuhan dia masih membawa dia kepada bimbinganku, maka dia menemukan petunjuk, dapat hidayah. Jenuh tapi terus di atas sunnah, dapat petunjuk dirinya. Teringat kepada Rasul. Barang siapa yang kejenuhan dia kepada selain sunnahku, maka dia telah binasa. Fakat halak. Halak di sini halak umum. Binasa pada dunianya, binasa pada agamanya, bahkan mungkin binasa pada akhiratnya. Tergantung kemana futur ini, jenuh ini membawa kamu. Kalau kejenuhan tadi membawa kamu kepada na'udzubillah min dzalik, kekufuran, kesyirikan, hancur semuanya. Binasa agamamu, binasa akhirat kamu, kafir. Dengan sebab kejenuhan. Tergantung. Kalau kejenuhan kamu membawa kamu kepada penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan, sesat, hancur sunnahmu, hancur keislaman kamu, menyimpang diri kamu. Atau kembali kepada perkara maksiat, dosa dan segala macamnya, maka kebinasaan sesuai dengan kadar kemana jenuh tadi membawa kamu. Halaga ibn binasa. Sehingga harus diwanti-wanti betul, harus hati-hati dari penyakit futur ini. Futur dalam berilmu, belajar, futur dalam beramal, futur dalam beribadah dan semisalnya. Hati-hati. Barakallah. Sehingga cara untuk mengobati futur, antum harus terngiang-ngiang selalu, mengingat-ingat selalu bahaya futur. Barakallah. Ya itu kebinasaan. Itu namanya sok terapi. Gitu ya. Nah, yang berikut yang paling dinasihatkan adalah untuk menghilangkan rasa futur dengan cara sahabatul akhyar as-salihin. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Menjalas janas. Siapa yang biasa bermajlis akan sejenis. Kalau kamu biasa bermajlis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, akan meniru dia. Akan bagi semangat kamu meniru dia. Barakallah. Itu kunci yang paling utama. Bersahabat dengan orang yang baik. Barakallah. Iya, sahabat saya baik semua, Ustaz. Baik semua. Masya Allah. Habis sunnah, Ustaz. Tapi ini lagi futur, tidak mau taklim. Barakallahu'alaikum. Allahumma sallam. Maka, solusinya penting azzaqumullah adalah cari penyebabnya. Apa sebabnya antum malas taklim lagi? Cari, mahasab. Ustaz. Ternyata selama sekian bulan ini saya sibuk dengan urusan dunia saya. Hampir tidak punya waktu untuk belajar, untuk taklim, saking lamanya sampai gersang, malas. Ya kurangi pekerjaannya. Kan gitu. Sempatkan, luangkan waktu untuk belajar kembali dengan cara mendengarkan, apalagi cara medianya lang gitu ya. Dapat kiriman kajian hari ini orangnya di ujung dunia, satu detik nyampe. Nyampe enggak? Nyampe. Santai. Kajian di Cibitung. Masyaallah. Nyampe langsung. Sambil bekerja, sambil mendengarkan. Entah framing langsung live atau dengan media WhatsApp atau yang lain-lainnya. Instagram. Lewat itu. Instagram apa namanya? Al-Muhim lah pokoknya maafkan saya. Ada. Kenyataan. Dan yang terpenting yang bina azakumullah ialah mendekat. Mendekat kepada orang yang saleh, mendekat kepada orang yang baik. Ziarahi orang-orang yang saleh, orang yang baik. Akan menumbuhkan semangat kamu untuk belajar kembali para pelaku. Al-Muhim cari sebabnya, hilangkan sebabnya, insyaAllah akan muncul kembali semangat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika dalam sholat berjamaah yang imam tidak mengeraskan bacaannya, makmum tidak menyelesaikan bacaan fatihahnya dikarenakan imam yang terlalu cepat dan tanpa tumakninah, bagaimanakah sholatnya makmum? Apakah harus mengulang rakaat yang fatihahnya enggak terselesaikan? Nah, Dhabitnya ikhwanuddin azakumullah adalah kalau makmum tadi tidak bisa menyelesaikan al-fatihahnya, imam sangat cepat, makmum baru membaca iyyaka na'budu Allahu akbar. Nah, yang ini rakaat itu tidak sah. Anda harus mengulang lagi. Nah, rakaat yang kedua baru iyyaka nasta'in Allahu akbar. Rakaat yang kedua juga tidak sah, harus diulang lagi karena Anda belum membaca al-fatihah. Nah, rakaat yang ketiga cepat lagi baru maliki yaumiddin Allahu akbar. Empat rakaat semuanya tidak ada yang beres al-fatihahnya, maka wajib diulang. Makmum wajib mengulang lagi sholatnya dikarenakan rukun sholat yang al-fatihah tidak terpenuhi. Baraklah. Tapi kalau masih memungkinkan dikejar, nah, masih dia takbir Allahu akbar, saya takbir sejenak dikit kejar. Baraklah. Adapun terkait dengan surat al-fatihah, gerakan-gerakan yang lain, bobitnya adalah sang makmum masih memungkinkan membaca zikir atau doa satu kali ketika rukuk. Allahu akbar, sempat membaca subhana rabbiyal azim satu kali, itu cukup. Tapi kalau baru subhana rabbi Allahu akbar, maka tidak sah. Dan imam yang semacam ini barakallahu'alaikum, ya harus diganti supaya jamaah kaum muslimin tenang tumakninah ibadahnya barakallahu. Masya Allah. Apakah ada batasan waktu seseorang yang masuk Islam disebut sebagai mu'allaf? Karena istilah ini dipakai oleh orang-orang yang masuk Islam padahal orang tersebut sudah lama masuk Islam. Masya Allah. Al-mu'allaf artinya seseorang yang dilembutkan hatinya. Al-mu'allaf itu macam-macam. Ada mu'allaf yang masih kafir, dia masih kafir, belum masuk Islam, tapi dilembutkan hatinya untuk meredam fitnah, dikasih zakat dari harta zakatnya kaum muslimin oleh pemerintah Islam untuk meredam kejahatan ini. Itu namanya mu'allaf. Ada pula barakallahu fikum mu'allaf yang ma'ruf ini, mu'allaf yang baru masuk Islam, terjadi kafir, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia memasuki Islam. Sekarang dia mu'allaf. Barakallahu. Maka sampai kapan itu kembali kepada kaum muslimin atau kembali kepada kebijakan pemerintah kaum muslimin. Apakah masih ditaklif dilembutkan hatinya ataukah sudah? Ketika sudah selesai masa taklif, masa pelembutan hati, maka normal dilakukan muslimin. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kembali kepada kebijakan pemerintah atau kaum muslimin yang lainnya. Tidak ada nas tentang waktu tertentu dalam masalah ini. Apa nasihat agar konsisten di atas hidayah agar terhindar dari maksiat yang selalu berulang-ulang? Seperti apa? Taubat al-sufar, memperbanyak taubat al-sufar kepada Allah SWT. Terkait dengan upaya istiqamah, yang terpenting adalah tadi musahabatul akhyar. Itu kunci ini. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakidah sahihah, yang semangat beribadah. Itu semua akan membuat dia istiqamah di atas yang ada ilmu wa hakka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wah wah wah. Rumah tangga ini dalam hadis yang sahih disebutkan istri yang tidak mau menuruti kemauan suami untuk kumpul maka istri tersebut akan dilaknat. Hafal atau ya? Masya Allah. Yang hati itu terus hafal. Nah, nurut, laknat. Pertanyaannya, jika sang suami yang tidak mau menuruti kemauan sang istri untuk kumpul, apakah suami juga akan dilaknat? Masya Allah. Jadi yang minta apa ini? Rupanya yang minta dari pihak nyonya gitu ya. Suaminya gak mau, apakah itu dilaknat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Yang pertama alasannya, dikarenakan hadis itu nasnya sangat jelas khusus untuk wanita, tidak menyebut seperti ini. Dua, seseorang laki-laki dalam rumah tangga ketika ada permasalahan diperbolehkan untuk mengilak istrinya. Tahu ilak? Ilak itu sang suami bersumpah untuk tidak masuk menemui istrinya. Itu ilak. Waktu maksimal 4 bulan. Kalau 4 bulan belum dirujuk, maka jatuh talak. Namanya ya, ada masalah, ada problem, ribut, sumpah. Demi Allah, aku tidak akan masuk menemui kamu. Lari pergi sudah, entah ke orang tuanya, atau ngontrol, atau berbanyak kan, atau kemana gitu ya. Barakallahu. Kalau nggak dirujuk, maka selama 4 bulan maka cerita. Otomatis ketika dia mengilak, tidak menemui istrinya, nemui aja, nggak apalagi. Kumpul. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan Rasul pernah mengilak istrinya selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Dari sinilah para ulama kita menyatakan, kalau yang minta itu dari nyonya, sang suaminya belum bisa memenuhi, tidak terkena laknat. Dan paham ya? Hanya saja yang sangat-sangat dinasihatkan kepada para suami untuk memiliki prinsip al-mu'asyarah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang baik. Itu walaupun bukan perkara yang wajib, tetapi perkara yang sangat-sangat dianjurkan, min babil ihsan, terbatas bab ihsan, perbuatan baik para sang istri. Dan hati-hati kalau sampai yang sahabat itu enggak terpenuhi, gawat. Gitu ya. Terlalu banyak di luaran sana barakallahu fikum, rumah tangga rusak, adanya perselingkuhan dan segala macam gara-gara yang satu ini. Suami yang baik dipenuhi dengan secukupnya. Itu bahasanya ya. Dipenuhi dengan secukupnya, enggak bakal sampai minta nyonyanya itu. Barakallah. Begitu ya. Ada lagi yang tanya, saya dalam safar sholat cuma membaca Al-Fatihah, sah atau tidak? Jawabannya sah, baik dalam safar ataupun dalam mukim. Sebab membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukum sunnah. Yang fardu atau yang rukun membaca Al-Fatihah, surat setelahnya itu adalah perkara yang sunnah. Sehingga ketika dia mencukupkan hanya Al-Fatihah saja, tidak ada masalah, sah. Tapi afdalnya yang sesuai dengan sunnah Rasul adalah membaca Al-Fatihah, itu rukun, dan membaca surat walaupun yang pendek, yang mudah bagi kalian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sampai jam berapa tadi? 1:30. Sampai jam berapa tadi ya, Pak? Masya Allah. Apakah hidayah khusus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang bisa terlepas kembali? Jawabannya ya. Tadinya muslim murtad, hilang hidayah Islam. tadinya dia berupaya di atas sunnah, terkena syubhat, akhirnya sesat, masuk dalam golongan sekte-sekte yang menyimpang-menyimpang itu, hilang hidayah sunnah. Dari paham ya? Iya. Apa sebabnya? Banyak. Banyak. Rinciannya tidak bisa. Kan begitu. Jadi kan diulang pada Isya kajiannya di TK apa? Di TK Najia apa tadi dulunya? Hah? Sosok itu? Hah? Nah, sebab tergelincir dari Al-Haq. Ya sebab itu. Nanti pada Isya insya Allah. Baik-baik. Masya Allah. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ini. Bismillah. Ini masalah hidayah, jadi harus saya jawab. Akan saya jawab dengan sesingkat-singkat. Saya mau tanya, perbedaan antara hidayah umum, hidayah irsyad wal bayan, hidayah taufiq wal ilham, hidayah penghuni surga masuk surga dan neraka, penghuni neraka masuk dalam neraka. Jawabannya, ini adalah empat macam hidayah. Yang aku sebutkan ini, Pak, adalah empat macam hidayah. Ada hidayah umum, ada hidayah al-bayan wal-irsyad, ada hidayah taufiq wal-ilham, ada hidayah kepada ahlu jannah untuk masuk ke dalam surga, ahlu neraka masuk ke dalam neraka. Itu empat banyak anwa'ul hidayah. Untuk hidayah umum itu adalah petunjuk Allah Azza wa Jalla kepada segenap makhluknya untuk urusan dunianya. Untuk urusan dunianya. Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya lalu memberi hidayah kepadanya untuk kehidupan. Hidayah umum. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tidak ada sangkut pautnya dengan pahala, tidak ada. Jadi ini semua berkaitan terkait dengan kudratullah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jal. Semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, secara otomatis Allah beri hidayah kepada mereka untuk hidup. Mencari kehidupannya, mengais rezekinya. Jadi tadi, barakallahu fikum. Itu ketika dikaji oleh para ulama, ujungnya nanti adalah kita bisa mengetahui dan meyakini kebesaran Allah, kekuasaan Allah, hikmah Allah. Mau memperhatikan semut, bagaimana kehidupan semut, bagaimana mereka mencari rezeki dan segala macamnya, kesabaran mereka, ulatnya mereka, taunnya mereka, lebah, bagaimana mereka mencari rezeki dan segala macamnya, kehidupan lebah. Nah, antum manusia dan segala macamnya itu semua hidayah amma, hidayah amma. Dan subhanallah, di dunia ini yang namanya usaha untuk mengais rezeki ragamnya banyak dan masing-masing orang secara alami diberi kemudahan untuk mencari rezeki. Yang ini kasih kemudahan pengusaha besar, yang ini bos madu, yang ini bos herbal, yang ini bos juga, yang ini bos transua, bos sama aja ya, dan segala macam. Yang ini bos ini, bos ini, yang ini penjual tahu, yang ini penjual tempe, yang itu penjual bakso, yang ini penjual miso, mie bakso, dan segala macamnya. Itu alami, Allah kasih kemudahan pada masing-masingnya dan beragam. Itu namanya hidayah. Nah, dari sini para pelajar tidak usah khawatir untuk urusan rezeki, sudah ditetapkan, sudah diatur, sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jalla, dan masing-masing orang sudah dikasih cara untuk mencari rezekinya masing-masing. Tugas kita hanya ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, maka akan dikasih kemudahan oleh Allah untuk kembali pada rezekinya sendiri-sendiri. Jadi kami hidayah amma. Yang kedua, hidayah terirsyad wal bayan, yakni hidayah dengan makna menjelaskan dan membimbing, menjelaskan tentang al-haq, membimbing orang pada al-haq. Ini hidayah dengan makna dakwah, berdakwah. Ini Rasul bisa, Al-Quran bisa, para dai bisa, Allah Azza wa Jal juga demikian. Rasul memberi hidayah, yakni Rasul berdakwah, Rasul menjelaskan Islam, Rasul mengumur perkara Islam. Sekarang saya ini, saya memberi hidayah kepada anda. Apa maknanya? Maknanya al-bayan wal irsyad. Saya menjelaskan kepada antum tentang agama ini. Saya memberikan bimbingan kepada antum terkait dengan agama ini. Mudah ya? Barakallahu fikum. Ini ujungnya nanti terkait dengan hujjatullah ala khalqih. Hujjah Allah atas makhluk. Dengan utusnya para anbiya wal mursalin, dengan adanya Al-Quran yang menjelaskan, para da'i-da'i yang menyampaikan, maka tidak ada uzur bagi siapapun terkait dengan masalah agamanya. Telah tegak hujjah Allah atas dia. Dalam ya, ada yang dapat hidayah ini, menerima penjelasan, maka dia akan masuk kepada hidayah berikutnya, tauhid wal ilham. Ada yang menolak hidayah ini, dijelaskan, tidak mau nerima, disampaikan, tidak mau nerima, maka dia tetap pada keadaannya tidak masuk pada hidayah tauhid wal ilham. Saya paham ini? Hah? Hidayah ini, hidayah bilbayan, itu konsekuensinya hidayah tauhid. Kita mengajak semua orang untuk kembali pada hidayah tauhid. Adapun yang ketiga, hidayah tauhid yang saya terangkan tadi, yaitu Allah Azza wa Jal murni yang berhak memberikannya. Barakallah. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jal, itu hidayah tauhid wal ilham. Yani Allah memberikan tauhid pada si fulan jadi muslim, si fulan sebagai orang di atas sunnah, yang ini tidak, itu hidayah tauhid wal ilham. Ini yang berkaitan langsung terkait dengan masalah pahala, siksa, keutamaan, fadilah, bahagia, sengsara dan segala macamnya, itu pada pembahasan hidayah tauhid. Nanti ini semua ujungnya yang menukiyama. Orang-orang yang di atas hidayah taufik, di atas sunnah, dia menukiyama nanti akan dikasih petunjuk menuju ke surganya. Disebut dalam hadis, maka dia nanti akan lebih tahu tempatnya di surga, lebih tahu daripada rumah dia di dunia ini. Padahal dia belum pernah masuk surga, belum pernah melihat surga. Tapi ketika dia nanti sebagai ahlul jannah, masuk ke dalam surga, langsung tahu mana tempatnya. Langsung ngerti, kita pasti selesai. Atau lebih ngerti daripada rumah dia itu. Juga demikian terkait dengan masalah ahlul nar, juga dengan diberi petunjuk oleh Allah untuk ke tempatnya dia dari neraka tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, rujukan yang paling bagus adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syifaul Adil fi Masail Qada'i wal Qadar wal Hikmati wa Ta'dil. Ini bukunya cetakan lama, satu jilid tebal. Ini semuanya pembahasan tentang masalah hidayah, dolalah di sini. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah. Mohon penjelasan Ustaz tentang atsar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki dua kantong ilmu. Yang satu telah disampaikan sedangkan yang lainnya belum. Apakah itu sahih? Jawabannya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Satu kantong, satu tempat yang sudah beliau sebarkan apa yang sampai kepada kita. Adapun yang belum disebarkan, katanya para ulama, itu hadis-hadis yang berbicara tentang masalah hikmah, tentang fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ini yang tidak disampaikan. Katanya Abu Hurairah, "Lau batastuhu la quti'a hadzal bulqum." Kalau seandainya saya tebarkan itu hadis, ilmu ini akan putus leher saya ini. Artinya, artinya mengancam nyawa beliau. Jadi dikatakan oleh para ulama dalam Fathul Bari secara Sahih Bukhari berkaitan dengan orang-orang tertentu pada pembahasan bahasa masalah fitnah para ulama. Dari akar itu diambil faedah para ulama pun tidak semua ilmu disampaikan. Tidak semua ilmu disampaikan. Ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak mungkin disampaikan kepada kaum muslimin secara umum, sebab kalau disampaikan akan menimbulkan fitnah besar. Barakallahu. Sehingga sampaikan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu yang bisa mereka cerna, yang bisa mereka pahami dengan baik, manfaat bagi mereka. Ilmu tertentu itu terkadang majlis khusus enak memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan secara umum. Bagaimana menyikapi pemimpin daerah yang jelas-jelas kafir seperti di Jakarta? Namanya orang-orang kafir bukan sebagai pemimpin kaum muslimin, yang memimpin kaum muslimin dalam muslimin sendiri. Namun dengan kondisi yang ada di negara kita Indonesia Raya ini, bukan perkara yang mudah untuk diganti. Nanti gitu ya. Kata Evan, bukan perkara yang mudah untuk bisa menggantinya, apalagi menggulingkannya. Itu bukan perkara yang mudah. Jelas akan banyak mudaratnya dan mafsadatnya. Oleh karena itu, antum sabar. Antum sabar hatta yustarah min, hingga kita diberi ketenangan oleh Allah dari dia. Ima selesai masa jabatan, wa ima barakallahu fikum. Ada sikap kita barakallahu fikum adalah kita mentaati peraturan-peraturan yang sifatnya kemaslahatan umum bersama, ya, yang mengandung maslahat umum tentang perkara-perkara yang sifatnya agama yang sesuai dengan Islam, jangan taat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ketaatan kepada dia itu lebih ringan ya, dikarenakan dia sebagai seorang kepala daerah. Di atasnya ada lagi kepala negara. Yang menjadi perhatian kita adalah kepala negaranya. Kepala negaranya selama dia muslim didengarkan dan ditaati sebagaimana prinsip ahlussunnah dan wal jamaah. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada perlunya untuk demo-demo, enggak ada perlunya untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk segala macamnya. Harus berpikir jernih, cerdas, jauh ke depan. Pertimbangan maslahat dan mudharat langsung mengerti, tidak mungkin. Ya sudah, sabar hatta yustarah min, hatta yustarah minhu. Dan yang terpenting adalah kepala negara kita yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Barakallah. Masyaallah. Apa nasihat Ustaz bagi yang bersemangat mencari ilmu tapi umur sudah mendekati masa tua yang kadang menjadi pelemah semangat? Bagus. Dalam bab talabul ilmi itu tidak ada istilah terlambat. Paham ya? Ini talabul ilmi syar'i, tidak ada masa wajib belajar 9 tahun. Talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama sampai mati. Paham ya? Sehingga tidak ada istilah telat. Dan yang namanya taufiq wal hidayah datang kepada orang itu beragam. Ada yang dari mulai kecil, ada yang dari mulai usia remaja, ada yang baru mengerti sunnah rasul ketika sudah punya cucu banyak. Jangan putus asa, justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nyawa masih ada ketika si hidayah. Maka manfaatkan sisa umur itu sebaik-baiknya untuk semangat menimba ilmu agama. Sudah tua lah mikir macam-macam. Ya, sudah mikirin nambah dan segala macamnya sudah. Yang dipikirkan adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal nanti di dunia. Yang terpenting itu adalah ilmu yang manfaat. Ketika ilmunya manfaat, ilmunya syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, kemudian manfaat dia amalkan, itu lebih baik. Lebih baik daripada orang yang ilmunya banyak, maklumatnya banyak, tapi tidak syar'i, tapi menyimpang. Kita katakan ada para ulama, laisal ilmu bi kahfi riwayat, walakin al-ilm nurun yaqdifu Allah Ta'ala fil qalb. Ilmu bukan dengan banyak meriwayatkan hadis, bukan dengan banyak meriwayatkan, tapi yang namanya ilmu sebuah cahaya yang Allah letakkan pada jiwa seorang hamba. Wa syartuhu, Al-Imam Az-Dzahabi rahimahullah mengatakan persyaratannya adalah al-ittiba', dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal-firaru 'anil hawa wal-ittiba', dia harus lari dari hawa nafsu dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Walaupun sedikit ilmunya, sehingga terus bersemangat. Jangan pantah, jangan sampai patah semangat. Terus bersemangat, jangan sampai kalah dengan yang masih muda-muda, yang masih belia-belia. Tunjukkan semakin tua semakin semangat, semakin tua semakin giat dalam beribadah dan mentaati Allah Azza. Assalamualaikum, semoga mendapatkan kebaikan semuanya dan mendapatkan husnul khitam, husnul khatimah bagi yang telah tua-tua ataupun yang masih muda-muda. Wallahu ta'ala alamin. Salat, saya mohon maaf tenaganya sudah mulai habis ini, jadi tinggal 10 menit saya minta dimaafkan. Tidak sampai selesai, assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan dari kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu habibakumullah.